tak kerasa hatiku luluh juga. Hatiku memang bukannya buangan. Telah ku coba hidup sendiri tanpa ada cinta di hatiku. Inginnya hatimu saat itu, mungkin hatimu telah terluka. Ingin ku balut dengan kasihku, satu cinta dalam hatiku. Hatiku.